Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhal qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'dakal hadis kitabullah sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla mutasatin wa kulla bid'atin wa kulla ladin. Ikhwani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum, lanjutkan masih pada majaa yang memiliki tangan kanan. Masih pada ucapan Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, beliau mengatakan wa qawluhu sabda Rasulullah sahaul lail wan nar saha ay kathirul kathiratul atau banyaknya pemberian alladzi la haddalah haddalahu yang tidak ada batasan dalam pemberian tersebut. Jadi Allah senantiasa memberikan kepada hamba-hambanya. Fa'ata'uhu mustamirron lailan wa naharon. Pemberian Allah terus-terus, baik di malam hari maupun siang hari. Jadi kita rasakan sendiri, di malam hari kita pun mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat berupa bisa bernafas, nikmat ketenangan, nikmat ketentraman, dan nikmat-nikmat yang lain. Wa naharan, begitu pula di siang hari kita juga merasakannya. Fala yu'ti fi waqtin wa yamna'u fi waqtin akhar kal makhlukin. Allah tidaklah memberi pada satu waktu kemudian Allah mencegah pada waktu yang lain. Jadi Allah terus-menerus memberikan pemberiannya kepada makhluknya. Tidak kemudian Allah di malam hari memberikan nikmat, di siang hari dicegah, tidak. Setiap saat, setiap waktu Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada para hambanya. Kal makhlukin, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, kalau memberi mungkin ada batasnya, ada waktu-waktunya. Mungkin di malam hari memberi, siang hari tidak. Atau siang hari memberi, ketika malam hari tidak. Ini makhluk. Kalau Allah terus-menerus memberi pemberian kepada para hambanya. Kita tahu sendiri, namanya makhluk terbatas kemampuannya, kepemilikannya. Walaupun dia kaya raya, tapi terkadang dia memberi, terkadang tidak. Berbeda dengan Allah Ta'ala, Allah Maha Kaya, Allah terus memberi kepada para hambanya. Walaupun hambanya tersebut hamba yang kafir, masih Allah beri, Allah masih memberikan rezeki kepada dia. Fa'ata'uhu da'imun fi jami'il lahdat wa sa'at. Pemberian Allah terus menerus selalu pada seluruh waktu, setiap saat dan seluruh waktu. Setiap saat, setiap waktu Allah memberi kepada hambanya. Wa qalu ucapan sabda Rasulullah ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ardi fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi apa pendapatmu? Bukankah engkau melihat apa yang Allah infakkan sejak diciptakannya langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid, bahwasannya tidak akan berkurang apa yang di tangan kanannya Allah Ta'ala. Ada takrib libayani si'ati rizki wa kasrati minallah azza wa jalla wa ghinahu. Ini kan dalam menjelaskan luasnya rizki Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah menyatakan seperti ini. Ini bentuk untuk memahamkan orang yang mendengar. Allah memberikan rezeki dari sejak diciptakan langit dan bumi sampai sekarang ini. Ini merupakan bukti bahwasanya Allah luas rezekinya dan maha kaya. Wa nau maka serati infaki fa innau layan kusuma fi yaminihi. Allah terus berinfak kepada makhluknya. Fa innau layan kus, sesungguhnya tidak berkurang apa yang ada di tangan kanannya. Wala mimma fi khazaini, dan tidak pula berkurang apa yang ada pada perbendaharaannya. Bi khilafil makhlukin, berbeda dengan para makhluk. Fa innam idza anfaqu fa innau yankusu bima indahum fayanfudu. Sesungguhnya apabila makhluk tersebut berinfak, maka akan berkurang apa yang ada pada mereka. Ada pada makhluk berkurang, kemudian pun habis. Sebagaimana misalkan kita memiliki uang 1 juta, ini kita infakkan 1 juta tersebut, apa yang kita miliki habis. 1 juta ini habis, enggak ada sisanya. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah terus memberikan berbagai kenikmatan, berbagai pemberian kepada hambanya, tidak berkurang sedikit pun. Faida tamalta hadil makhlukat fil barri wal bahri wajata anna kullaha ta'isu min rizqillah. Engkau kalau apabila engkau perhatikan pada makhluk-makhluk ini, baik yang ada di darat maupun di lautan, wajata, engkau akan mendapati bahwasanya seluruh makhluk hidup dari rezeki Allah Ta'ala. Apa yang di darat berupa manusia atau hewan, atau yang di lautan berupa ikan-ikan. Di lautan pun berbagai jenis ya, enggak hanya ikan. Ada kuda laut, ada anjing laut, ada bermacam-macam hewan. Mereka semua hidup dengan rezeki Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali rezekinya ada pada Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti mereka hidup dengan rezeki Allah Ta'ala. Tidak mungkin mereka hidup tanpa rezeki Allah Ta'ala. Fawa subhanahu yunfiku ala hadil makhlukat mundu khawati wal ard. Dialah Allah subhanahu memberi infak kepada makhluk-makhluk ini sejak diciptakannya langit dan bumi. Falam yankus dalika mimma indahu syai'an, tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di sisinya. Jadi apa yang di sisi Allah tidak berkurang, walaupun dari dahulu sampai kelak di akhir zaman. Walam yanqati rizquhu subhanahu an makhluqatihi, dan tidak terputus rizkinya subhanahu wa ta'ala an makhlukati dari makhluk-makhluknya. Fahada dalil ala kamali hinahu. Ini bentuk bukti, ini adalah bukti sempurnanya kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Maha Kaya, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang sebanding. Jadi ada orang sampai dia minta-minta ke kuburan, atau dia minta-minta kepada makhluk gaib, ini dia hakikatnya tidak mengenal Allah Ta'ala. Padahal semua rizki Allah yang memiliki, semua rizki yang dimiliki para makhluk Allah yang memiliki. Tapi dia karena tidak kenal Allah, dia tidak tahu bagaimana sifat Allah, maka dia pun mencari rizki kepada selainnya. Wa anna hadzal infaq fi hadzal zaman atawil lam yunkis ma fi yamini jalla wa ala. Dan bahwasanya infak ini pada waktu yang panjang ini, jadi sejak diciptakan langit dan bumi sampai saat ini waktu yang lama, tidak sementar, tidak setahun dua tahun, tidak ratusan tahun, bahkan berabad-abad. Lam yunkis ma fi yamini jalla wa ala, ini tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah jalla wa ala. Qalu, ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qistu biadil ukhra. Al qist yaitu keadilan di tangan Allah yang lain. Yarfa'u wa yakhfadu, Allah mengangkat dan Allah pun yang akan merendahkan. Ada fihi bayanun anna lillah sala yadain. Pada sabda, pada ucapan Rasulullah ini menjelaskan bahwasannya Allah memiliki dua tangan, yang satu kanannya untuk rezeki dan perbendaraan, yang tangan yang lain yaitu dengan memegang keadilan. Jadi sekali lagi, apa, Allah memiliki tangan dan tangan Allah tidak seperti makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita permisalkan, karena tidak mampu pikiran kita atau otak kita untuk mencerna, untuk membayang-bayangkan. Tidak sampai, karena kita tidak tahu itu perkara yang gaib. Kita hanya disuruh meyakini. Al-yadul yumna fiha al-ata wal-karam wal-jud wal-infaq ala ibadi. Tangan kanan Allah, padanya ada pemberian, ada kemurahan, ada kedermawanan Allah. Wal-infaq ala ibadi, kepada hamba-hambanya. Wasaniyah fiya al-qistu wal-adl, yang tangan yang lain, tangan yang kedua, padanya ada keadilan. Wa yakhfadu ay yarfa'u wa yakhfadu al-maqadir wa yunziluha ala ibadihi. Allah mengangkat dan Allah merendahkan ukuran-ukuran atau kadar-kadar. Wa yunziluha ala ibadi, Allah menempatkannya pada hamba-hambanya. Masing-masing hamba berbeda-beda. wa yarfa'u a'malahum wa yusiha, dan Allah pun mengangkat amalan-amalan hamba dan menghitung amalan-amalan tersebut. Ini Allah yang mengangkat amalan-amalan sehingga kita pun dalam beramal harus ikhlas, karena Allah lah yang akan menilai apakah amalan ini pantas diterima atau ditolak. Orang yang mau, yang ikhlas dalam amalannya, maka Allah terima amalan tersebut. Kalau seseorang beramal tidak ikhlas, Allah tidak angkat amalan tersebut, Allah tolak. Kemudian kita masuk pada bab baru, maja'a fi wasfillah ta'ala bil ilmi. Apa yang datang, yaitu hadis yang datang yang menyebutkan sifat Allah bil ilmi, bahwasanya Allah memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang luar biasa luasnya. Hadis an Abi Dar, dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, qala, sahabat Abu Dar semoga Allah meridainya, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatai yang tatihani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua ekor kambing yang tatihan, yang saling bertanduk, yang saling, bahasa kita, nyeruduk, saling baku hantam. Keduanya punya tanduk, mengadu tanduknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadri fima yantatihani ya Abu Dzar, apakah engkau tahu karena apa mereka berdua, yaitu kambing, dua kambing tersebut saling bertanduk, wahai Abu Dzar? Ini namanya makhluk, nama manusia ya, tidak tahu tujuannya apa. Ada kambing dua, wong tidak kelihatannya, tidak berebut makanan, tahu-tahu ketemu langsung saling bertanduk, saling berkelahi. Ini perkara gaib, manusia tidak tahu. Kultula, maka Abu Dzar pun mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku tidak tahu apa tujuan mereka saling bertanduk. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinallah, akan tetapi Allah yadri wa sayahkumu bainahuma, akan tetapi Allah Maha tahu, Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk, dan Allah akan menghukumi antara keduanya. Allah tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi mana kambing yang dolim, mana yang didolimi, siapa yang duluan menyerang, ini Allah Maha tahu. Makhluk hidup seperti kita manusia tidak tahu kenapa mereka, apa, kambing dua itu bertanduk, kambing dua bertengkar, kita tidak tahu apa yang mereka rebutkan, tidak tahu, dan Allah Maha tahu. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fazan hafizahu ta'ala, hadal hadis fihi wasfullah ta'ala bil ilmi, hadis ini di dalamnya ada sifat bagi Allah, bahwasanya Allah Maha mengetahui. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yadri ma yaduru makhluqatihi, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ma yaduru, apa yang terjadi baina makhluqatihi, antara makhluk-makhluknya. Hatta alladhi yakunu bainal baha'im, sampai-sampai apa yang terjadi di antara hewan ternak. Jadi nah ini introspeksi bagi kita ya. Jadi kalau kita ada sengketa dengan saudara kita, kita segera minta maaf. Afan ya akhi, aku yang salah. Ini mungkin orang lain tidak tahu kita mendolimi si fulan, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu kita mendolimi si Alan, walaupun yang lain tidak tahu. Ini jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita menyesal, kita cari maaf kepada sesama. Jangan sampai orang yang kita dolimi besok menuntut balas. Jangan sampai kita di dunia ini banyak dosa, kita menganggap ringan, kelak di akhirat kita dituntut sama banyak orang. Kita pun pernah mendengarkan hadis Atadruna mal muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Maka para sahabat pun menjawab apa? Al muflis fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami yaitu orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki barang. Itu namanya bangkrut. Kalau orang berdagang, dia sudah beli barang macam-macam, dijual enggak laku, uang enggak ada, barang enggak laku, barangnya lama-lama rusak, ini orang bangkrut. Tapi apa yang disebutkan Rasulullah? Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hada wa qada fa hada wa daraba hada. Nih, orang yang bangkrut yaitu dia kelak di hari kiamat padahal dia membawa banyak amalan, amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah. Di samping dia membawa amalan pahala, amalan yang banyak, ternyata dia juga membawa dosa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Dia pernah memukul si fulan, pernah mencaci maki si fulan, pernah menuduh si alan. Na'udzubillah. Ketika di dunia dia merasa tenang-tenang saja. Dia merasa, "Ah, alah itu kan sepele, aku guyonan." Enggak nganggap serius, tapi bisa jadi orang yang mendengar sakit hati. Akhirnya kelak di akhirat dituntut, pahala kita diminta di banyak orang. Kalau pahala kita sudah habis, maka kita masih ada yang menuntut, maka kita pun dikasih dosa, dosa yang orang yang menuntut tadi. Jadi sebelum kita menyesal di hari kiamat, maka di dunia ini selama kita masih hidup, kita perbaiki hubungan sesama kita. Walaupun kita niatnya hanya bercanda, bergurau, bisa jadi orang yang kita ajak canda enggak bisa, dia ternyata mudah tersentuh, mudah sakit hati. Ini butuh kita berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Faqalu, ucap sabda Rasulullah SAW, syatan yang tatihani, ada dua kambing yang bertanduk. Faqala, maka Rasulullah bertanya, atadri fima yang tatihan, apakah engkau tahu kenapa mereka bertanduk, saling mengadu tanduknya? Ai mas sabab alladhi ja'ala bainahuma hadha tadarrub wa tadafu, apa sebabnya yang menjadikan keduanya ini saling pukul, saling menghantam? Ini kalau kambing punyanya tanduk, jadi bisanya tanduk. Kalau orang ada yang tampar-tamparan, ada pukul-pukulan, tendang-tendangan, atau bahkan na'udzubillah pakai senjata. Nah, ini yang terjadi di antara makhluknya, Allah Maha tahu. Mungkin kita di daerah sini, di Ngawi sini, tidak tahu kejadian di luar kota. Di luar kota mungkin ada yang cekcok seorang anak sama bapaknya, atau seorang dengan tetangganya. Nah, ini Allah Maha tahu. Allah yang akan menghukum mereka, menghukumi siapa yang benar, siapa yang salah. Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar pun berkata, "La, aku tidak tahu wahai Rasulullah sallallahu walakin Allah yadri, akan tetapi Allah Maha tahu. Ai Allahu ya'lamu ma baina hataini syatain. Allah mengetahui apa yang terjadi di antara dua kambing ini. Wa idza kana hada fi syatain fa fi ghairihima min babi aula." Apabila Allah mengetahui pada dua kambing ini, maka pada selain keduanya terlebih-lebih Allah tahu. Jadi kambing yang tidak bisa dipahami oleh manusia aja, Allah Maha tahu sebabnya apa mereka saling bertikai, saling cekcok, saling berantem. Apalagi sesama makhluk, sama manusia, ini bisa dipahami kenapa dua orang ini bisa jadi cekcok gara-gara rebutan warisan, cekcok gara-gara bertetangga, yang satu suka marah, yang satunya apa nggak mau ngalah, yang lain mungkin karena ingin memakan harta orang lain itu dengan merampas, menjambret atau mencopet. Ini apa yang terjadi di antara makhluk, Allah Maha tahu, dan Allah yang akan menghukumi mereka di hari kiamat kelak. Fa huwa subhanahu ya'lamu ma yaduru bainal ibadi minal ikhtilaf wan niza' wasyiqaq la yakhfa. Dia subhanahu wa ta'ala, dialah Allah ya'lamu, ma mengetahui, ma yaduru, apa yang terjadi antara para hamba, antara manusia, Allah tahu. Minal ikhtilaf, dari perselisihan. Ada dua orang berselisih, atau dua suku berselisih. Wan niza, percekcokan. Wasyikok, dari persengketaan. Sengketa masalah tanah, sengketa masalah barang. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak samar bagi Allah sedikit pun. Mungkin di antara kita enggak paham. Mana dua orang cekcok ini, mana yang benar tidak tahu. Yang satu menuduh, "Oh, barangku diambil dia." Yang satu, "Enggak, saya enggak." Ini dua orang cekcok berdebat, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Terkadang seorang hakim seorang manusia, dia hanya tahu secara dohirnya saja. Ketika tidak bisa mendatangkan bukti, bisa jadi orang yang dolim ini yang menang. Orang yang terdolimi malah kalah. Ini karena manusia terbatas pengetahuannya. Begitu pula Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah mengatakan, bisa jadi di antara kalian ada yang pintar dalam berargumentasi, dalam beralasan, sehingga aku pun memenangkan di antara kalian yang pintar beralasan. Jadi hati-hati kalian dari bara api, yang bisa jadi aku menghukumi padahal itu hukuman keliru. di kemudian orang yang mendzalimi malah merasa senang, wah nih ternyata Rasulullah membela aku yang benar. Nah ini Rasulullah menyatakan apa? Innama ana basyarun mislukum, aku manusia seperti kalian. Usibu wa ukhti, aku bisa benar bisa salah. Ini Rasulullah yang sering mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah pun bisa salah dalam menghukumi. Apalagi kita yang tidak pernah mendapatkan wahyu, kita bisa jadi salah dalam menghukumi seseorang. Kita anggap si fulan ini begini. Padahal dia malah yang terdolimi. Harusnya kita yang membela yang terdolimi, malah kita menjatuhkan. Nah ini wa annahu ta'ala yahkumu bainahum yaumal qiyamah, bahasanya Allah Ta'ala yang akan menghakimi antara mereka di hari kiamat. Hatta innahu jalla wa'ala yahkumu bainal baha'im, sampai-sampai bahasanya Allah Jalla wa'ala akan menghukumi antara hewan ternak. Ini sangat adilnya Allah Ta'ala. Hewan ternak pun Allah hukumi, mana yang dolim, mana yang didolimi. Orang hewan ternak yang didolimi kelak di hari kiamat boleh membalas kisos. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idal wuhushu husyirat, maka ingatlah di saat al-wuhush husyirat, yaitu hewan-hewan buas ini mereka dikumpulkan, yaitu mereka dikumpulkan untuk dikisos, untuk ditegakkan keadilan antara mereka. Fal wuhush tuhsyaru wa tub'atu yaumal qiyamah wa yuktasu min ba'dia li ba'din. Al wuhush, hewan-hewan buas, mereka akan dikumpulkan dan dibangkitkan di hari kiamat. Wa yuktasu min ba'dia li ba'din, maka akan dikisos sebagian mereka dengan yang lainnya. Jadi misalkan ada seorang ada hewan buas, misalkan ini macan, ini mendolimi hewan yang lain, ini akan dikisas di hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, latu adunna al-huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Ini di sini Rasulullah menyebutkan dengan taukid dan penegas lam di situ, lam penegas, nun di akhir juga nun untuk penguat. Latu adunna al-huquqa, sungguh benar-benar akan ditunaikan hak-hak kepada pemilik di hari kiamat. Jadi orang yang memilih hak diberi haknya. Siapa yang memilih hak, Allah memilih hak dia. Hatta yukoda isyad al-jalha minasyad al-korna, sampai-sampai kambing yang tidak memiliki tanduk ini akan digiring, akan disuruh mengkisas kepada kambing yang memiliki tanduk. Jadi mungkin ketika di dunia yang kambing memiliki tanduk ini merasa sombong, menganiaya yang tidak memiliki tanduk. Yang tidak memiliki tanduk diseruduki, diserang terus. Yang ini di dunia yang tidak memiliki tanduk kalah. Nah ini di kiamat, di hari kiamat kelak akan dikisos, bisa membahas kambing yang tidak memiliki tanduk ketika di dunia dia didolimi terus, ketika di akhirat dia bisa membalas karena diizinkan Allah Ta'ala. Faida jara al-kisasu bainal hayawanat qalallahu jalla wa'ala laha kuni turaba fatakunu turaba. Apabila telah berlangsung kisos antara hewan-hewan, maka Allah jalla wa'ala berkata kepada hewan-hewan tersebut, kuni turaba, jadilah kalian debu. Maka mereka pun jadi debu, jadi tanah. Jadi di antara mereka disuruh kisos dulu, baru mereka disuruh berubah jadi tanah. Faya tub'asu min ajlil kisos fima bainaha. Mereka, yaitu para binatang, hewan-hewan, dibangkitkan tujuannya apa? Untuk dikisos antara mereka. Wa idza kana al-qisas wal hukmu bil adl yajri bainal bahaim, apabila kisos dan hukum ini ditegakkan secara adil yang terjadi antara hewan, fa bayyana ghairaha min babil aula, maka ini yang selain ternak ini terlebih-lebih akan diadakan kisos. Jadi di antara kita akan ditegakkan kisos. Mungkin di dunia kita merasa didolimi terus, kita sabar dan sabar, tapi kelak di akhirat orang yang didolimi ini bisa mengkisos, membalas yang dahulu orang-orang yang mendolimi dia. Wa hadza min adlihi subhanahu wa ta'ala, ini bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadis fihi sifatan min sifatillah, dalam hadis ini ada dua sifat dari sifat-sifat Allah ta'ala. Al-ula, sifat yang pertama, alimallah atau ilmullah jalla wa'ala bima yajri bainal makhlukat al-akhtilafi asnafiyya. Ilmullah, dalam hadis ini ada ilmu Allah jalla wa'ala, pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi di antara makhluk-makhluknya. Al-akhtilafi asnafiyya, dengan berbagai macam jenisnya, masalah persengketaan apapun Allah Maha tahu. Wasaniyah, yang kedua sifat Allah adalah al-hukmu, bahasanya Allah Maha Adil, Allah yang menghukumi. Haitsu inna jalla wa ala yahkumu yaumal qiyamah bainan nas wa bainal hayawanat, sesungguhnya Allah jalla wa ala akan menghukumi di hari kiamat antara manusia dan antara hewan. Jadi apa yang terjadi di antara manusia, Allah yang menghukumi siapa yang benar, siapa yang salah. Sebagaimana kita dalam apa, memegangi al-haq, memegangi kebenaran, kita pun dapat berbagai teror atau berbagai cibiran, diolok-olok sama yang lain, dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan kala, dikatakan kuno, terus kita diuji dengan ucapan-ucapan, tapi kita bersabar. Atau kita dituduh teroris, dituduh ini dan itu, kita sabar. Kelak di akhirat ada kisos, siapa yang benar, siapa yang salah, Allah yang Maha tahu. Kelak orang-orang yang di dunia memusuhi kita, kelak di akhirat dia akan mengetahui, ternyata kita yang di atas kebenaran, kita yang benar karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Fayaqdi bainam wa yun siful madlum minadh-dhalim, Allah menghukumi di antara mereka dan Allah mengadili, memberikan keadilan kepada yang didolimi dari orang-orang dolim. Jadi orang-orang yang dulu didolimi kelak bisa membalas di hari kiamat. Ketika di dunia mungkin karena takut, karena kalah, mungkin rakyat jelata dituduh ini dan itu, bisanya diem, hanya bisa nangis di kamar, hanya bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku didolimi. Ya Allah, aku ini orang miskin, gak ada yang bisa membantuku. Sampai-sampai saudaraku saja gak bisa membela aku, karena yang mendolimi mungkin memiliki pangkat, memiliki kedudukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa di dunia. Tapi kelak di akhirat dia diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membalas orang-orang yang mendoliminya. Ya, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.